Apakah kunut nazilah bisa dilaksanakan pada sholat sunnah? Ulama berbeda pendapat. Namun yang benar insyaallah ta'ala, tidak ada sunnahnya hal tersebut. Tidak yang dilaksanakan pada sholat sunnah. Sebab tidak ada dalil yang sahih dan sharih Nabi SAW melaksanakan kunut nazilah pada sholat sunnah. Bahkan pada sholat Jumat pun tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Adanya pada sholat lima waktu. Jadi yang benar insyaallah ta'ala tidak ada dalilnya tentang ini. Maka kunut nazilah itu hanya khusus pada sholat lima waktu. Wallahu a'lam.